melanjutkan kajian kita. Kita sampai pada penjelasan muallif rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari ya bani Abd Manaf la ughni ankum min Allahi syai'a. Wahai bani Abd Manaf dari Quraisy tentunya, aku sama sekali tidak berguna untuk kalian. Tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Selamatkan diri kalian sendiri dengan bertauhid dan beramal soleh kepadanya. Qauluhu ya Abbas ibn Abdul Muttalib bin Nasab ibn Abbas ibn Abdul Muttalib wa yajuz fi Abbas rafa' wa nasab. Abbas boleh mansub, boleh marfu. Boleh kamu baca ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, boleh ya Abbasa ibna Abdul Muttalib. Wa kadza fi qawlihi ya Safiyyah ammata Rasulillah. Amma mansub, Safiyyah boleh marfu, boleh mansub. Begitu pula ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qauluhu salini min mali ma syi'ti bayana sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji min adzabillah illa al-iman wal amalu shalih. Di sini Rasul jelaskan bahkan kepada kerabat dekat beliau, oh, tidak ada yang menyelamatkan orang dari azab Allah kecuali imannya dan amal solehnya sendiri. Bukan nasabnya, bukan keturunannya, bahkan kalaupun itu anak Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Fatimah atau paman beliau Abbas atau bibinya Sofiyah. La ughni. Rasul terangkan ke mereka satu persatu, aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa fihi annahu la yajuzu an yus'ala al-'abdu illa ma yaqdiru 'alayhi min umuri dunya. Dan di sini menjelaskan bahwa pada hukum asalnya manusia sebagai makhluk tidak boleh dimintai sesuatu kecuali kalau itu dalam kemampuannya dalam perkara-perkara dunia. Ini bisa dia berikan. Nah, itu terbukti Rasul yang katakan salini min mali ma syi'ti. Kalau itu harta yang aku punya, kamu minta terserah kamu berapa, aku beri. Selama harta itu ada dan bisa beliau berikan, mampu, maka boleh meminta kepada makhluk kalau memang itu dalam kepemilikan dia, dalam kekuasaannya dan bisa dia berikan. Maka yang di luar itu tidak boleh dan haram. Wa amma rahmah wal maghfirah wal jannata wan najata minan nar wa nahwa dhalik min kulli ma la yaqdiru alaihi illallah fala yajuzu an yutlaba illa minhu. Maka kalau itu rahmat, ampunan, surga, keselamatan dan yang semisalnya, keselamatan dari neraka, dari azab, segala yang itu hanya Allah yang kuasa untuk memberinya. Apa yang bisa memasukkan ke surga selain Allah? Tidak ada. Siapapun yang bisa menyelamatkan kamu dari azab neraka selain Allah? Tidak satupun. Maka tidak boleh kamu minta itu kepada selain Allah. Hanya kepada Allah semua itu diminta. Fa innama 'indallah la yunalu illa bitajlidit tauhid. Dan yang di sisi Allah, rahmat, ampunannya, surga, selamat dari azab, tidak bisa kamu dapati kecuali dengan memurnikan tauhid kepadanya. Wal ikhlas lahu bima syara'ahu wa radiyahu. Mengikhlaskan untuk Allah semata dalam pelaksanaan segala yang ia syariatkan, tadi ridhai untuk hamba-hambanya. Ain yataqarrabu ilaihi lahu. Segala amalan yang Allah perintah mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan itu hanya untuk Allah semata. Yang semacam itu hanya kepada Allah dimintakan. Fa'idha kana la yanfa'u ibnatahu wa'ammah wa'ammatah wa'qrabatah illa dhalik faghairuhum awla wa ahra. Wa fi qissati ammihi Abi Talib mu'tabar. Maka hadis ini menjelaskan bahwasanya putri Rasulullah Fatimah, pamannya Abbas, bibinya Sofiyah, begitu kerabat-kerabat dekat lainnya, tidak akan berguna bagi mereka kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW dari azab Allah dari neraka. Yang berguna bagi mereka hanya iman dan amal solehnya, tauhid dan keikhlasannya. Maka selain mereka lebih-lebih lagi yang bahkan gak ada hubungan kerabat dengan Rasulullah, gak ada hubungan keluarga dari jauh maupun dari dekat, ataupun kalau ada, kalaupun benar, jauh sekali nasabnya. Oh, ini yang sangat dekat putrinya. Orang paling ingin kalau itu memberi kebaikan, yang pertama dia beri pasti orang dekatnya, putrinya, istrinya. Dan yang kemudian yang dekat-dekat, paman, bibinya. Kalau Rasul saja tidak bisa menyelamatkan mereka, orang paling dekat, apalagi mereka yang lebih jauh dari Rasul. Atau kemudian orangnya adalah selain Rasulullah SAW dari orang-orang soleh atau wali. Nah, bagaimana mereka bisa menyelamatkan atau dianggap bisa menyelamatkan dari murka Allah, dari azab neraka, memasukkan ke surga. Nah, makanya kata beliau pada kisah Abu Thalib pun ibrah, pelajaran besar. Gak ada gunanya kalau dia kufur matinya. Hanya Rasul berharap imannya Abu Thalib. Katakan wahai paman, la ilaha illallah, akan aku bela kamu dengannya di yaumul qiyamah, di hadapan Allah. Karena itu yang berguna bagimu, syahadat ini, Islammu. Tapi mamanya gak mau, tetap memilih mati di atas kekufurannya. Fandur ilal waqi' min kathirin minan nas. Maka lihat kenyataan mayoritas yang ada di masyarakat. Minal iltija ilal amwat. Bagaimana mereka sangat bergantung, berharap kepada orang-orang yang telah mati. Berharap sangat supaya dia dimasukkan surga, diselamatkan dari neraka, nangis-nangis doa di situ di kuburnya. Wa tawajju ilaihim birraghabat warrahabat. bahkan mengharap kepada mereka dengan rohobat dan rohabat. Rohobat itu harapan, kesenangan yang dia cintai. Rohabat ketakutan, takut kalau-kalau dia celaka jika tidak mendatangi kuburannya fulan atau minta-minta di kuburnya. Sampai pada tingkatan rohbah dan rohbah ini bukan sekedar bahasa lisannya. Bahasa lisannya jelas, dia ucapkan, wahai wali fulan bin fulan atau gelar-gelar yang lainnya, selamatkan aku nanti yaumul qiyamah dari azab, dari neraka, masukkan surga bersamamu. Bahkan juga bahasa fisiknya, bahasa fisiknya tampak kalau dia itu berharap dan juga takut, di mana dia penuh hikmat, penuh khusyuk, hening, tidak ada gerakan, tidak ada gaduh. Fisiknya kamu lihat menunjukkan berharap sekali, dia takut sekali sekaligus. Jasadnya diam begini. Gak akan kemudian kamu dapati mereka yang semacam ini di hadapan makam wali siapa, begitu, orang soleh siapa yang didatangi. Gak akan kemudian dia istilahnya pencilaan, banyak gerak, acuh, kurang perhatian misalnya, sambil dia ngerokok misalnya. Gak akan. Tidak akan, hatta dia perokok berat. Gak akan misalnya sambil ngerokok gini, selamatkan nanti aku di yaumul qiyamah, masukkan ke surga ya wali fulan. Nah, sambil dia makan misalnya keripik wailah, tidak akan. Fisiknya betul-betul dia atur, tunduk, hormat, berharap, takut. Itulah rohbah dan rohbah sampai ke fisiknya. Makanya itu hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Makanya Allah katakan wa ila rabbika farghab, hanya kepada Rabbmu kamu raghbah. Si mukmin layaknya si mukmin muwahhid, di hadapan Allah dia raghbah dalam doa, ya Allah ampun dosa-dosaku, ya Allah beri aku rizki. Kalau anaknya sakit atau orang tuanya, dia betul-betul khusyuk, hening di hadapan Allah. Ya Allah, sembuhkan anakku, ya Allah. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, ringankan, ya Allah. Fisiknya betul-betul menunjukkan orang berharap. Makanya enggak boleh itu kepada selain Rabbul Alamin. Ibadah rohbah dan rohbah. Wahum ajizuna la yamlikuna li anfusihim dharra wala nafa'a. Mereka mintakan itu kepada yang mati-mati, padahal mereka tidak mampu, lemah sama sekali, tidak punya madarat maupun manfaat bahkan untuk dirinya sendiri. Tidak bisa, apalagi diharapkan kepada orang lain. Ya tabayyanulaka annahum laisu ala syai. Kalau kamu perhatikan kenyataan itu, kamu akan tahu betul-betul mereka di luar, jauh dari ajaran yang benar, dari agama para nabi. Innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabun annahum muhtadun. Mereka jadikan syaitan wali bagi mereka selain Allah, dan mereka mengira mereka terhidayah. Adhara lahumu syaitanu syirka fi qalibi mahabbati salihin. Syaitan tampakkan ke mereka syirik itu dalam rupa kecintaan kepada orang soleh. Oh, kemusyrikan ini bukan syirik, tapi pengagunganmu kepada orang soleh, kecintaanmu kepada para wali. Wa kullu salihin yabra ilallah min hadha syirki fid dunya wa yawma yakumul ashad. Sementara orang-orang soleh itu jika benar soleh, lepas diri dari syirik semacam ini di dunia, itu yang mereka ajarkan, di akhirat pun akan berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Wala raiba anna mahabbata salihin inama tahsulu bimuafaqatihim ad-din. Tidak diragukan bahwa kalau kamu cinta kepada orang soleh, kecintaanmu itu bentuknya harus kamu mengikuti mereka dalam agama, artinya ibadahnya, akhlaknya, ilmunya, wa mutaba'atuhum fi ta'ati rabbil alamin. Mereka taat kepada Allah, kamu pun ikut taat kepada Allah, berteladan kepada orang soleh itu. Itu kecintaan yang hakiki. La bittikhadihim andadan min dunillah. Bukan kamu jadikan sebagai tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Kamu cintai seperti cinta kepada Allah. Isyrakan billah wa ibadatan li ghairillah. Itu syirik. Dan sudah bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa adawatan lillah wa rusulihi. Wa salihina min ibadih. Dan itu pula merupakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang saleh dari hambanya. Kama qala ta'ala, firman Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilaaini min dunillah. Ketika, ingatlah, ketika Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, apakah kamu menyatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sesembahan kalian selain Allah, Tuhan kalian? Qala subhanak. Jawab Isa, perhatikan tauhid dan adab tinggi seorang nabi alaihi salam. Qala subhanak, engkau maha suci ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak pantas bagiku, tidak boleh berkata yang tidak benar bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalaupun aku katakan, pasti kamu telah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alam ma fi nafsik. Karena engkau tahu apa yang ada di diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Tidak aku sampaikan ke mereka kecuali seperti perintahmu padaku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah sebagai Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku sebagai saksi bagi mereka selama aku hidup berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Nabi Isa alaihi salam tidak kemudian mengatakan, "Umbah ya Allah, aku enggak katakan itu. Sungguh aku tidak pernah menyampaikan demikian." Nabi Isa tahu Allah alamul ghuyub. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik. Kalaupun dikatakan pasti Allah tahu, makanya boleh katakan in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalaupun aku katakan itu tentunya engkau sudah tahu, engkau maha tahu segalanya. Beliau tidak mengingkari dalam artian menolak, wah aku enggak pernah katakan itu, tapi dikembalikan itu kepada ilmu Allah, ta'duban Allah. Ini enggak perlu diingkari, Allah maha tahu segalanya. Dan Allah tanya bukan karena Allah enggak tahu, tapi untuk membantah syubhat kaumnya yang menuhankan beliau selain Allah. Qala al-'allama Ibnu al-Qayyim fi hadhihi al-ayah thumma nafa ayakuna qala lahu ghairu ma amira bihi. Nabi Isa nafikan menyampaikan selain yang diperintah Allah padanya. Wahu mahdud tauhid. Dan yang Allah perintah padanya murni tauhid, tidak ada lain. Ani'budullah rabbi wa rabbakum. Ibadahlah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tidak lebih dari itu. Tauhid. Tumma akhbara an syahadati alaihim muddat maqamihi fihim. Dan Nabi Isa kabarkan pula beliau sebagai saksi selama beliau hidup ada di tengah-tengah mereka, selama beliau bersama mereka. Wa annahu ba'dal wafalat tila'alahu alaihim. Tapi setelah diwafatkan sudah beliau enggak tahu apa-apa. Wa anallah mutafarrid ba'dal wafabil tila'alaihim. Hanya Allah yang tahu, yang maha kuasa, tahu segalanya. Siapa pelakunya, kapan, di mana dan seterusnya. Hanya Allah subhanahu satu-satunya. Wasafahu subhanahu bi'annahu bi'anna syahadatahu fauqa kulli syahada wa'am. Persaksian Allah di atas segala-galanya. Persaksian Allah melebihi yang lain-lainnya dari persaksian atau sumpah manusia. Ini Allah yang bersaksi. Di mana beliau katakan seperti ayat sebutkan, wa anta ala kulli syai'in syahid. Oh, maha tahu segala sesuatunya. Qultu fa fi hadha bayanu annal musyrikin khalafu ma amara Allah bihi rusula. Di sini berarti musyrikin menyalahi perintah para rasulnya. Min tauhidhi alladhi huwa dinuhum. Mereka dituntut untuk bertauhid, malah mereka syirik. Bertauhid itu agama semua rasul. alladhi ittafaqu alaihi wa da'u an-nasa ilaihi. Mereka sepakat tentang tauhid, tidak ada syirik, dan mereka dakwakan itu ke manusia. Wa faraquhum fihi illa man aman. Dan di situ pula persimpangan jalan yang menentang dari umatnya, yang melawan, yang ngancem ini itu. Diketahui dengan itu siapa yang jujur dan benar-benar agamanya hanya untuk Allah semata. Fa kaifa yuqal liman dana bidinihim ata'ahum fima umiru bihi min ikhlasil ibadati lillah wahdah innahu qad tanaqqasahum bihadha tauhid alladhi ata'ahu ata'a bihi rabbah wa taba'a fihi rusulahu alaihi muslim wa nazzaha bihi rabbahu ani syirki alladhi huwa hadmun lirububiyyah wa tanaqqusun lililahiyyah wa su'i dhannin birabbil alamin. Nah, seperti ini bagaimana mau dikatakan kepada orang yang beragama dengan agama para rasul, mengikuti ajaran para rasul, ibadah, taat, tauhid, iman, amal soleh, akhlak, malah dikatakan berarti kamu membenci para wali, musuh kepada para wali. Padahal yang kita lakukan seperti ketaatan mereka kepada Allah, tauhid. Mereka mengikuti dan mencontoh para mursalin yang juga agamanya tauhid. Ketika kita bertauhid, tidak meminta-minta kepada siapapun kecuali hanya pada Allah, tidak menjadikan perantara siapa, justru dituding memusuhi para wali. Oh, itu ajarannya mereka. Itu ketaatan mereka seperti itu, mengikuti para rasul dan para nabi. Maka syirik menghancurkan rububiyah Allah, mencoreng uluhiyahnya, dan berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Karena dia menyangka kalau langsung minta kepada Allah gak akan dikabulkan, karena merasa dirinya gak pantas, banyak dosanya, belum sampai tingkatan ma'rifatnya atau tingkatan apanya, kedrajat tertentu seperti yang dicapai para wali. Su'udzan dia kepada Rabbul Alamin. A'da'ur rusul wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Maka begitulah musyrikin itu musuh para rasul di dunia maupun akhirat kelak. Waqad syara'u li atba'ihim an yatabarra'u min kulli musyrik. Para rasul telah mensyariatkan kepada pengikutnya dari mukminin untuk berlepas diri dari setiap musyrik. Wa yakfuru bihi, dan mengkufurinya. Wa yughizuhu wa yu'aduhu fi rabbihim wa ma'budihim, untuk membencinya dan memusuhinya karena Allah semata. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa la hadakum ajma'in. Katakan, maka hanya bagi Allah hujjah yang balighah, yang kuat, yang jelas, dan jika Allah kehendaki akan Allah beri mereka hidayah semuanya. Tapi itulah kenyataannya, mereka ditentang para rasul dan para sahabatnya oleh musyrikin, dianggap bawa ajaran baru, aneh, nyalai ajaran leluhurnya, musuh bagi para mursalin. Begitu pula mereka menjadi musuh bagi penerus para mursalin yang mengemban dan membawa ajaran para mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam.